manehna hayangkeun isu. Ya. Yang keempat, nah ini saya belum bersepakat kalau di tiap masjid atau bangunan ditemukan simbol-simbol non-muslim, terus kita menghakimi bahwa itu melanggar syariat. Jadi kehelat, bisik karena ketidaktahuan, bukan karena disengaja. Jadi jangan dihakimi dulu dengan segalanya dan sebagainya. Dan ribuan orang menghakimi sekarang dengan segalanya. Yang kelima, kalaupun iya kita anggap simbol itu seperti ini, ada piramid di tiang-tiang pusdai, ternyata di titik-titik ada piramid. Saya minta para ulama bersepakat, karena hari ini para ulama belum bersepakat. Kami yang awam yang bukan ilmu agama, betul? Kita menunggu fatwanya, maka saya serahkan ke MUI. Sok bade kumaha peradaban Islam di Indonesia untuk anak cucu kita, supaya jangan berulang seperti ini ke anak cucu kita. Kita bikin kesepakatan, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ayo. Saya itu sepakati oleh forum para ulama, tuh. Setelah itu udah move on, kita tenang, tidak menafsir yang beda-beda. Keenam, terkait Masjid Al-Safar sama juga, saya minta fatwanya saja kepada majelis ulama. Ya, dengan keadilan kita nabawi ke kumaha, kita al-ukwah ke kumaha, kalau adil, jangan hanya ngeceng ke hijiwa eta terus gitu. Tujuh, terakhir buat para warga, ini teh bulan Sawal, kita teh baru beres Ramadan, kita teh ahlaknya harus naik kelas, balik kelas 5, ayeuna kelas genep, atau kualitas ahlaknya kelas genep, ya. Kita lagi tabayun, menerangkan, beri waktu yang cukup, tidak usah teriak-teriak, karena tujuannya mencari ilmu dan seterusnya. Jangan mudah memprovokasi di media sosial, saya masih sedih. Kita sesama mukmin saling mencaci maki dan sebagainya. Terakhir, saya meyakini kalau iman kita kuat, mau kita melihat apapun bentuk geometri, visual tidak akan melemahkan kita kalau iman kita kuat. Karena niat kita adalah ibadah dan komunikasi sholat dengan Allah Subhanahu wa Taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan keadilan hadir di hati kita semua. Keadilan ada dan kita jadikan Jawa Barat dakwah Islam yang terbaik, tidak saling buruk sangka sesama mukmin dan muslim, menjadi baladun thayyibatun wa rabbul alamin. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.